Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyesalkan kasus dipenjarakannya seorang pengusaha di Surabaya akibat tidak mampu membayar 53 karyawannya sesuai dengan upah minimum. Sanksi pidana kepada pengusaha itu adalah yang pertama di Indonesia. Seharusnya, kasus seperti itu diselesaikan melalui pembicaraan bipartit atau melalui pengadilan industrial, bukan dikriminalisasikan. Apalagi ketidakmampuan membayar upah minimum itu bisa jadi dilakukan ketimbang melakukan PHK yang malah membuat bangkrut perusahaan akibat pesangon yang sangat besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda? Memang mengenai pemidanaan terhadap pengusaha di Surabaya ini memang kejadian yang pertama kali di Indonesia. Jadi ini memang sangat menjadi buah bibir karena ada dampaknya terhadap kegiatan usaha dan juga ada dampak terhadap hukum. Dampak terhadap kegiatan usaha bisa mengakibatkan orang menjadi khawatir karena hendaknya hubungan antara buruh dengan majikan itu masih ada tahap yang dapat ditempuh sebagaimana Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu adalah undang-undang yang mengatur mengenai sengketa bipartit, tripartit, dan undang-undang perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini itu tidak dilakukan namun dikriminalisasi. Kriminalisasi di sini yang mungkin menjadi catatan bagi kita praktisi hukum adalah kenapa dapat diterima atau proses itu berlangsung, karena harusnya ditempuh dulu jalur yang bipartit, tripartit itu, bukan langsung kepada pemidanaan. Ini yang kita anggap menimbulkan suatu pertanyaan, apalagi sampai terjadi pemutusan. Hampir semua pengguna tenaga kerja mungkin banyak yang tidak memenuhi ketentuan UMR itu. Nah, sekarang apakah mereka itu semuanya juga harus mendapatkan hukum yang sama? Hendaknya kalau memang hukumnya memang seperti itu, berarti banyak yang bisa terkena jerat hukum pidana akibat tidak membayar UMR ini. Itu yang menjadi dilema kalau secara hukum. Secara bisnis, orang akan khawatir berinvestasi di Indonesia dikarenakan tidak stabilnya hukum yang akan digunakan bagi kalangan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Itu yang menjadi dampak. Karena selain dari persaingan buruh di luar negeri yang kita pun tidak murah-murah banget, stabilitas hukum kita pun yang tidak bisa menjadi pegangan mereka. Itu yang menjadi kekhawatiran. Lalu bagaimana Bapak menilai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini? Apa perlu ada yang direvisi? Kalau sepengetahuan saya, dia kalau sudah mempekerjakan minimal 10 orang ya, dia sudah masuk kepada disebut pengusaha gitu loh. Nah, sementara banyak usaha rumah tangga pun mempekerjakan lebih dari 10 orang. Yang maksudnya saya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita bicara warteg atau seafood yang umumnya besar di jalan-jalan yang sudah lumayan besar gitu menurut saya, itu dia karyawannya sudah lebih dari 10 orang. Nah, pertanyaannya apakah mereka sudah semua UMR? Saya bisa jamin menurut saya tidak semua bisa melakukan UMR. Yang disesalkan di dalam sistem penerapan hukum kita adalah harusnya undang-undang waktu dibuat, seperti banyak pengamat juga mengatakan, hendaknya itu tidak berlaku kepada semua pengusaha. Pengusahanya itu harus lebih detail lagi. Pengusaha yang kayak gimana? Kalau pengusaha yang sifatnya di otomotif besar atau di perkebunan besar gitu ya, itu lebih cocok diterapkan bahwa mereka harus menerapkan upah UMR. Tapi kalau di pengusaha kecil, usaha rumah tangga, itu belum bisa karena kemampuan mereka memang belum sampai gitu loh. Itu fakta gitu. Undang-undang tenaga kerjanya pun juga harusnya tegas dan aparat dalam melaksanakan atau mematuhi aturan hukum itu pun juga harusnya berpegang teguh dan tidak keluar daripada undang-undang itu sendiri gitu loh. Seperti yang kita bilang tadi, harusnya masalah perburuhan hendaknya mengikuti undang-undang perburuhan, tidak langsung ke ranah lain. Itu yang dimaksud pemidanaan itu. Karena pemidanaan ini adalah pada saat upaya hukum terakhir atau ultimum remedium. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak, saya Wendy Lim.